Fa'anzalallahu azza wa jalla la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Fa ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Qalaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Qala na'am. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Qala na'am. Rabbana wa la tuhammilna ma la taaqata lana bih. Qala na'am. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fanṣurna 'ala al-qawmil kafirin. Bahasa dua-duanya Khonahuddin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit faedah dari hadis ini. Dari hadis ini Khonahuddin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan fadhlus sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Keutamaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Keutamaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Di antara bentuk keutamaannya ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum adalah mereka adalah orang yang menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Walaupun mereka sendiri di awal menyatakan berat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami tidak sanggup, tapi ketika diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah kalian menginginkan untuk mengatakan sebagaimana dua ahli kitab sebelum kalian sami'na wa ata'na bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal mafir, maka fastajabu, maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in mereka menjawab enam seruan tersebut dan mereka pun mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal mafir. Ini menunjukkan tentunya keutamaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Dari sisi apa? Mereka orang-orang yang bersegera menyeru menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala, enam seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam suratul Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu li rabbikum. Nah, wahai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala, seruan Rabb kalian. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya ketika mereka menyeru kalian kepada perkara yang akan menghidupkan kalian. Tajibu billahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Nah, memenuhi seruan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu merupakan perkara-perkara yang akan menghidupkan hati kita semuanya. Begitu pula ikhwanul fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, keutamaan yang lain para sahabat dari riwayat ini adalah khaufuhum, rasa takut mereka liyaumil hisab, terhadap hari hisab, dan keyakinan mereka terhadap hari hisab. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam jiwa-jiwa kalian atau kalian menyembunyikannya, Allah akan menghisab kalian dengannya. Ini menunjukkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika mereka terasa berat ayat ini, berarti apa? Mereka sangat memahami akan adanya hari hisab. Mereka yang berat dalam hati-hati mereka adalah ketika amalan-amalan ataupun bisikan-bisikan yang ada di dalam dada itu juga dihitung. Siapa di antara kita yang bisa lepas dari hal tersebut, artinya tidak sanggup ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan rasa berat yang ada pada mereka, menunjukkan khaufuhum, rasa takut para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, rasa takut yang bersarang di dalam hati-hati mereka terhadap hari hisab. Naam, dan juga keyakinan-keyakinan yang sangat dalam, yang sangat mendalam di hati-hati mereka akan adanya hari hisab, yaumul hisab, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menghitung seluruh amalan. Maka oleh sebab itulah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupaya kita untuk mengamalkannya, beliau biasa berdoa di akhir atau di sujud beliau ataupun di akhir sebelum salam, beliau menyatakan Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang gampang, dengan hisab yang mudah. Naam. Ini ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dan yang menunjukkan mereka sangat takut ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika mereka terasa berat dengan turunnya ayat ini, mereka langsung menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berlutut di lutut-lutut mereka. Ketika merasa tidak sanggup untuk mengamalkannya, mereka datang kepada Rasulullah menderum. Nah, berlutut di lutut-lutut mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah menunjukkan keistimewaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Nah, keimanan yang bersarang di dalam dada-dada mereka, keyakinan yang bersarang di dalam hati-hati mereka, nam dan juga rasa takut yang ada pada diri-diri mereka menunjukkan bahwasanya mereka adalah memang pantas untuk menjadi generasi yang terbaik dari umat ini, yakni generasi para sahabat. Mereka orang-orang yang paling takut kepada Allah tabaraka wa taala. Mereka disebutkan oleh para ulama, kenapa kita harus mengikuti para sahabat? Nah, kenapa kita harus mengikuti para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain? Di antaranya adalah mereka adalah orang yang paling jujur keimanannya. Orang yang paling jujur keimanannya, lisannya mereka paling jujur. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dan orang yang paling, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain disebutkan adalah orang-orang yang paling tidak mau memberat-beratkan diri mereka. Mereka cukup mengatakan sami'na wa ata'na, tidak memberat-beratkan diri dengan perkara-perkara yang di luar bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan sekian banyak dari keutamaan dan contoh-contoh yang menunjukkan betapa sangat pantas para sahabat itu menjadi orang yang terbaik di antara umat ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedah dari apa yang kita baca sebagai faedah tambahan adalah keutamaan dua ayat terakhir di suratul Baqarah. Fadlu 6 al-ayatain min akhiri suratil Baqarah. Keutamaan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ini pada tambahan saja. Disebutkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abi Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud, Abi Mas'ud Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah kafatahu fi lailatin, pada suatu malam, kafatahu, niscaya dua ayat tersebut mencukupi dia. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada suatu malam, maka ayat tersebut, dua ayat tersebut akan mencukupi dia. Di antara maknanya adalah kafatahul makruh tilkal lailah, akan mencukupi dia dari kejelekan-kejelekan, perkara-perkara yang tidak disukai pada malam tersebut. Yang tidak akan menimpanya kejelekan pada malam tersebut yang dia membaca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun dan seterusnya akhir ayat. Ya, ini perkara yang hendaknya kita semuanya jangan lupa untuk membacanya di malam hari dua ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Dan ia tidak mesti ketika mau tidur. Ini dibaca di malam hari, ada waktu, ada kesempatan membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. 6. Faedahnya akan mencukupi dia dari kejelekan, perkara yang dibenci pada malam tersebut. Semoga kita bisa rutin dalam mengamalkannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini juga menunjukkan hadza yadullu ala shiddati ta'zimi sahabah li amrillahi wa rasulih. Dari hadis ini menunjukkan 6 semangatnya para sahabat atau kuatnya para sahabat di dalam mengagungkan perintah Allah dan Rasul dan Rasulnya. 6. Kata Sufyan rahimahullah, hadza yadullu ala shiddati ta'zimi sahabah li amrillahi wa rasulih. Ini menunjukkan kuatnya pengagungan sahabat terhadap perintah Allah dan Rasul dan Rasulnya. Mereka ketika diperintah langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Kata Sufyan rahimahullah, amma nahnu, adapun kita, fanakul, kita biasanya mengatakan kalau ada perintah itu, hal hadzal amru wajibun am mustahab, ini perintah ini wajib atau sunnah. Itu biasanya apa? Kita, kata beliau rahimahullahu taala. Para sahabat tidak. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Sementara kita ketika datang perintah bertanya terlebih dahulu, perintah ini hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Begitu pula kata beliau hadzan nahyu lit tahrim am lil karahah. Ketika ada larangan, naam, ini larangan ini hukumnya haram atau makruh. Berbeda dengan para sahabat, mereka tidak banyak bertanya, ini kalau dilarang maka langsung ditinggalkan, tidak peduli apakah dia haram ataukah dia makruh. Lakin naam, ini ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, keadaan kita, kata Sufyan rahimahullahu taala. Khana hadina a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian faedah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'fu anna, ini doa. Begitu juga ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya ini menunjukkan kepada kita untuk berupaya berdoa dengan doa-doa ini. Naam. Faedahnya apa? Disyariatkan untuk kita berdoa dengan doa-doa yang disebutkan di dalam dua atau dalam ayat akhir-akhir Al-Baqarah ini. Naam. Sangat penting ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah membaca doa dengan doa ini. Kemudian Nasir Al-Faymin rahimahullah menyebutkan tentang makna wa'fu anna wa'ufir lana warhamna. Maafkanlah kami dan ampunilah kami dan rahmatilah kami. Kata beliau, hadhihi salatu kalimat. Ini ada tiga kalimat. Wa'fu anna yang pertama, Yang kedua, waghfir lana. Yang ketiga, warhamna. Ini ada tiga kalimat. Kata beliau, kullu kalimatin laha ma'nan. Setiap kalimat memiliki makna. Kata beliau, wa'fu anna, maafkanlah kami. Yakni taksirana fil wajib. Maknanya adalah, maafkanlah kami ya Allah terhadap kekurangan-kekurangan kami di dalam mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Wa'fu anna maknanya apa? Wa'fu anna taksirana fil wajib. Maafkankah kami ya Allah pada kekurangan-kekurangan kami di dalam mengerjakan perkara yang wajib. Nah, taksir, kekurangan-kekurangan di dalam mengerjakan perkara yang wajib. Sementara waghfir lana, dan ampunilah kami, yakni intihakana lil muharram. Ampunilah kami ya Allah, dikarenakan kami terjatuh kepada perkara yang haram. Ampunilah kami terhadap apa yang kami terjatuh dari perkara-perkara yang haram. Kalau wa'fu anna itu dari kekurangan di dalam mengerjakan yang wajib. Kalau waghfir lana itu dari terjatuhnya kami kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Karena dosa itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kemaksiatan itu, dosa itu enggak lepas dari dua perkara. Nah, dosa itu, kemaksiatan itu tidak lepas dari dua. Bisa tarkul wajib, meninggalkan perkara yang wajib, atau yang kedua fi'lul muharram. Setiap dosa kalau kita teliti mesti enggak lepas dari dua perkara. Perkara ini, tarkul wajib, meninggalkan yang wajib, atau apa? Fi'lul muharram, mengerjakan perkara yang haram. Orang yang tidak sholat itu namanya tarkul wajib. Orang yang tidak puasa, tarkul wajib. Orang yang tidak menunaikan zakat dalam keadaan mampu, tarkul wajib. Begitu pula apa? Orang yang mengerjakan minum khamr atau berzina, tsariqah, mencuri, mencela dan seterusnya, itu fi'lul muharram. Maka untuk kekurangan kita di dalam mengerjakan yang wajib itu wa'fuan, wa'fu anna. Kemudian waghfir lana untuk kekurangan kita, untuk dosa-dosa kita ketika mengerjakan perkara yang dilarang. Nah, warhamna, dan yang ketiga warhamna, dan rahmatilah kami ya Allah, yakni waffiqna lil amalis saleh. Waffiqna lil amalis saleh, makna rahmatilah kami adalah berilah taufik kepada kami untuk beramal saleh. Insyaallah, sehingga ini menunjukkan agungnya doa ini, khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, minta maaf atas kekurangan dalam mengerjakan kewajiban, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas sebab mengerjakan perbuatan dosa yang mengerjakan keharaman, dan minta rahmat Allah Subhanahu wa taala, ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik untuk beramal soleh. Ini menunjukkan berarti benar-benar ketika membaca ini bergantung hatinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengakui kelemahan yang ada pada diri-diri kita. Maka kata Sulaiman rahimahullah, fal insan imma an yatruka wajiban au yaf'ala muharraman. Yang namanya manusia, terkadang dia meninggalkan yang wajib, atau bisa jadi dia mengerjakan yang haram. Fa in tarakal wajiba fa innahu yaqul i'fu anna. Kalau dia meninggalkan yang wajib, maka dia mengatakan i'fu anna, maafkanlah kami. Ai atau u'fu anna ma qasarna fihi minal wajib, maafkanlah kami terhadap apa-apa yang kami kurang padanya dari perkara yang wajib. Wa in fa'alal muharrama fa innahu yaqul ighfir lana, dan kalau dia melakukan perkara yang haram, dia mengatakan ighfir lana, yakni maqtarafna minadzurub, ampunilah kami terhadap dosa yang kami terjatuh padanya. Atau yang ketiga, yatluba tasbitan wa ta'yidan wa tansyitan 'alal khair, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kekokohan dan kekuatan dan kesemangatan untuk melakukan perkara kebaikan. Itu pada lafaz warhamna, itu meminta kepada Allah supaya diberi kekokohan, diberi kekuatan dan diberikan kesemangatan untuk melakukan perkara yang baik. Fi qaulihi warhamna, pada firman-Nya warhamna, rahmatilah kami, yakni berilah kami taufik untuk kokoh, untuk kuat dan semangat di dalam mengerjakan amal soleh. Ini perkara yang hendaknya senantiasa kita memintanya. Ikhwanul fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, ini sedikit faedah dari hadis yang sebelumnya telah kita baca.